500. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني في كتابه بلوغ المرام، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. Ini perbedaan antara luqatah dan rikas. Adapun luqatah maka harus diumumkan. Adapun jika dia rikas, maka rikas dikeluarkan seperlimanya. Qala an Bilal ibn Haris ibn al-Haris radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min al-ma'adin al-qabaliyah as-sadaqah. Qabaliyah ini nisbah kepada Qabal, satu tempat antara Al-Haramain, Ardun Bain Al-Haramain. Ma'adin, barang-barang tambang, maka ada zakatnya. Qala bab sadaqatil fitri. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر أو صاعا من الشعير، من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. Ini terkait dengan zakatul fitr, diidhafahkan kepada al-fitri, yakni berbuka, yakni hari Id, diidhafahkan kepada berbuka, bukan fitrah, tapi diidhafahkan kepada waktu berbuka. Maka waktu mengeluarkan zakatul fitri ialah setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, sampai sebelum imam keluar untuk salat Id. Ini waktu mengeluarkan zakatul fitri, karena dia diidhafahkan dengan masuknya waktu fitr. Dan berdasarkan riwayat yang ma'thur dari sebagian sahabat, dari Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwasanya mereka mengeluarkan zakat fitri paling cepat sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Dan zakat fitri wajib atas setiap mukmin, laki-laki ataupun perempuan, budak ataupun merdeka, anak-anak ataupun yang tua, dengan sebab masuknya mereka pada hari fitr. Artinya jika seorang anak mendapati hari terakhir di lahir dan dia mendapati hari terakhir dari akhir Ramadan, maka wajib atasnya dikeluarkan zakatul fitri. Dan seorang jika meninggal sebelum mendapati terakhir dari akhir dari Ramadan, maka tidak atasnya. Allahu a'lam. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min at-ta'am aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib, wa muttafaqun alaihi wa fi riwayatin aw sa'an min aqid. قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الغلو والرفث وتعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والصحاح الحاكم. Sebagian ulama belakangan menetapkan bahwasanya zakatul fitri hanya diserahkan kepada fakir atau miskin saja, tidak diserahkan kepada asnaf yang lain dari asnaf zakatul mal. Berbeda dengan zakat, zakatul fitri berbeda dengan zakat harta. Dan zakat yang menjadi rukun iman itu adalah zakat harta, bukan zakatul fitri. Terkait dengan pengeluaran zakatul fitri, yakni satu sok dari makanan kutu bilad. Jadi makanan pokok, makanan utama pada negeri tersebut yang diserahkan kepada fakir miskin. Dan satu sok ialah takaran, satu takaran bukan timbangan. Takaran setara dengan 4 mud. Dan mud nabawi, sebagaimana yang diriwayatkan dari masyaih-masyaih kibar, dari masyaih kami, bahwasanya mud nabawi ini satu takaran dengan ukuran tertentu, jenis tertentu. Jadi bukan timbangan. Terkadang jika dikonversikan dalam timbangan, maka dia tidak sama persis. Terkadang jika beras di negeri kita, terkadang 2,6 kg, terkadang 2,7, terkadang 2 lebih, bahkan sampai 3 kg atau 3 kg lebih. Tergantung kondisi berasnya, jika itu ditimbang dengan beras. Demikian juga biji-bijian yang lain. Qala bab sadaqatut tatawu. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Fa dhakara al haditha wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dan hadis ini di dalam Sahih Muslim dengan ungkapan yang terbalik. Yani hatta la ta'malu yaminuhu, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Dan ini riwayat maqlub. Yang benar adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Al-Bukhari. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Dan tentunya setiap mukmin mengharapkan diri mereka masuk dari salah satu 7 golongan yang disebutkan ini. Yang pertama, kelengkapan dari hadis ini, imamun adil, imam yang adil. Kemudian juga pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Kemudian juga pemuda yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya, dan seterusnya. Dan salah satu di antaranya adalah seorang yang senang mensedekahkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, namun tanpa mau menghitungnya, tanpa pula untuk tidak juga dengan riya ataupun sumpah. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Setelah dia menginfakkan hartanya, maka dia lupakan begitu saja. Ini diantara indikasi keikhlasan. Qala wa an Uqbah ibn Amir, an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini hadis sahih. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uriyin kasahullahu min khudri al-jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'i saqa Allahu min rahiqin makhtum. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadin layyin. Hadis ini hadis dhaif. Pelajaran hari ini bahwasanya setiap mukmin yang melakukan kebaikan untuk saudaranya, apakah dengan memberikan saudaranya pakaian atau memberikan saudaranya yang kelaparan makanan atau memberi saudaranya kehausan minuman, maka kebaikan ini akan kembali kepada dirinya, baik kehidupan dunia ataupun terlebih pada kehidupannya di akhirat, selama dia ikhlas pada Allah dalam apa yang dia lakukan. Allah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan. Dan hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah atau Anas bin Malik, bahwasanya dari hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Dan seterusnya dari hadis ini. Sekalipun hadis ini dengan sanad yang dhaif, maka riwayat-riwayat yang sahih Al-Qur'an dan hadis yang sahih menunjukkan pada maknanya. Qala wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairu min al-yadil sufla wabda' biman ta'ulu wa khairu sadaqah 'an dhahril ghina wa may yasta'fif yu'iffahu Allah يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله متفق عليه واللفظ للبخاري. Sebaik-baiknya al-yadul ulya khairu min al-yadi sufya, ini orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menadah, dan hendaknya dimulai dari keluarga, dari karib kerabat. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah di saat kecukupan. Sedekah an dhahril ghina. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyu sadaqati afdal? Qala juhdul muqil khairu sadaqah an zahril ghina. An zahril ghina mana zahril ghina, yani sadaqah yang afdal juhdul muqil, yani kesungguhan di saat kekurangan, yani sadaqah yang diberikan di saat kekurangan. Jadi khairu sadaqah an zahril ghina. Wabda'u biman ta'ul, dan mulai dari ta'ul. Ha'ilah. Akhraju Ahmad wa Abu Dawud wa Sa'ib ibn Hibban wa ibn Khuzaimah wa Sa'ib ibn Khuzaimah wa ibn Hibban awal Hakim. Ini sebaik-baik sedekah adalah yang afdal sedekah, ini juhdul muqil, di saat kekurangan. Sedekah dengan apa yang mampu untuk diberikan. Qala wa anhu qala, dan di antara bentuk sedekah ialah seorang mengajarkan saudaranya, mengajarkan anak-anak kaum muslimin dengan apa yang dia miliki dari ilmunya. Mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin. Atau bahkan mungkin hanya sekedar mengajarkan mereka mengenalkan huruf-huruf Al-Quran. Ini di antara bentuk bentuk nafkah, bentuk infak, bentuk sadaqah yang mulia. Tidak mesti dengan materi. Tapi dapat juga, bahkan ini terkadang jauh lebih baik, lebih utama daripada sedekah dengan materi, yakni mengajarkan kaum muslimin dengan apa yang dia mampu. Qala wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah 'indi dinar qala tasaddaq bihi 'ala nafsik qala 'indi akhar qala tasaddaq bihi 'ala waladik qala 'indi akhar qala tasaddaq bihi 'ala zawjatik qala 'indi akhar qala tasaddaq bihi 'ala khadimik qala 'indi akhar qala anta absaru rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini sedekah pertama sekali untuk jika memang dibutuhkan untuk diri sendiri. Lalu pada orang tua, lalu pada istri. Lalu seterusnya. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba wa lil khazini mithlu dhalika wa la yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin shay'a. Muttafaqun alaihi. Ini keutamaan bersedekah jika seorang istri bersedekah dengan apa yang dimiliki dari makanan di rumahnya, yang tentunya ini adalah harta suaminya pada asalnya. Tanpa sedekah tadi tidak merusak atau tidak memadaratkan bagi mereka, maka seluruh mereka mendapatkan ganjaran pahalanya. Dirinya sebagai orang yang mengeluarkan hal tersebut atau makan tersebut, suaminya bahkan yang berkewajiban menjaganya, khadimnya. Qala qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'ud faqalat ya Rasulullah ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'ud faqalat ya Rasulullah innaka amarta al-yawma bis-sadaqah wa kana 'indi hulin li fa aradtu an atasaddaqa bihi فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. Ini menunjukkan bahwasanya pertama sekali sedekah itu yang utama kepada keluarga. Dalam hal ini istri dari Ibnu Mas'ud memiliki perhiasan yang dia ingin sedekahkan, sementara Ibnu Mas'ud berada dalam keadaan kekurangan. Maka dalam kondisi seperti ini, lebih utama sang istri mensedekahkan harta yang dia miliki kepada suaminya. Demikian juga seorang istri boleh mengeluarkan zakat kepada suaminya, namun tidak berlaku kebalikannya. Seorang suami berzakat lalu zakat tadi diserahkan kepada istrinya, maka ini tidak berlaku, karena pada hakikatnya harta yang diserahkan tadi akan kembali pada dirinya. Qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi maz'atu lahmin. Muttafaqun alaihi. Ini buruknya sikap meminta-minta. Meminta-minta yakni dirinya terus menerus atau menjadikan pekerjaan meminta-minta sebagai kebiasaannya, pekerjaannya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir rawahu Muslim. Qala wa an Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qali an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi huzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairul lahu min ay yas'al an-nasa a'tawhu aw mana'uhu rawahu al-Bukhari. Qala wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mas'alatu kad dunya kuddu biha ar rajulu wajahu illa ay yas'al ar rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu rawahu Tirmizi wa sahahu. Di sini di awal Hafiz membawakan hadis-hadis terkait dengan perintah atau anjuran untuk bersedekah. Di akhir Al-Hafiz Ibnu Hajar membawa hadis-hadis terkait dengan buruknya perbuatan atau sikap atau pekerjaan meminta-minta. Ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Jika kita perhatikan kehidupan para sahabat, maka kita tidak dapatkan seorang pun di kalangan para sahabat yang memang senang meminta-minta. Namun kita dapati kebanyakan sahabat memang dalam keadaan kekurangan. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan mereka, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak adanya dalam keadaan yang penuh kekurangan ini, banyaknya sahabat dalam keadaan kekurangan ini, namun sedikit atau bahkan kita tidak mendapatkan riwayat dari sahabat yang meminta-minta kepada yang lainnya, ini dari beberapa faktor. Yang pertama memang tingginya izzah mereka, tingginya penjagaan mereka terhadap kehormatan mereka, sehingga mereka menjaga diri dari sikap meminta-minta. Bahkan ada sebagian yang memang seperti kasus yang menimpa Abu Hurairah, hampir saja sebagian orang menganggap dirinya gila, padahal dia dalam keadaan kelaparan. Ini faktor yang pertama. Faktor yang terakhir, faktor yang kedua, diantaranya para sahabat saling memberikan perhatian kepada sahabat yang lain. Dalam hadis yang panjang dari hadis Abu Darda atau hadis Abu Hurairah, hadis Abu Darda, sebagian sahabat dalam keadaan mereka kekurangan, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka memberi kepada saudaranya. Ini ketika orang-orang yang kekurangan ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengadukan hal ihwal mereka. Ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki kelebihan harta telah berlalu dengan berbagai ganjaran pahala. Sahabat-sahabat ini dalam keadaan kekurangan mereka, mereka tidak mengadukan kondisi kekurangan tersebut kepada Rasulullah SAW, tetapi mengeluhkan bahwasanya mereka kalah dalam berbuat kebajikan dibandingkan saudara-saudaranya yang memiliki kelebihan harta. Dan mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, bahkan dalam sebagian riwayat, hujjuna kama nahujju, mereka berhaji sebagaimana kami pun mampu kadang berhaji. Namun yang mereka keluhkan adalah wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, sedangkan mereka mampu dan mereka mampu untuk bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Adapun kami tidak mampu melakukan hal ini. Ini yang menjadikan mereka kecil, merasa kecil dibandingkan saudara-saudaranya yang memiliki kelebihan harta. Bukan merasa kecil dengan hartanya, tapi merasa kecil dengan sebab hartanya, tapi merasa kecil dengan sebab tidak ada pada mereka harta yang dapat mereka infakkan di jalan Allah, yang dapat mereka serahkan, berikan kepada saudaranya yang lain yang membutuhkan juga. Nah, ini semangat semangat para sahabat. Adapun sebagian kita hari ini, semangat kita adalah mengumpulkan harta untuk diri kita, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat tamak, dari sifat loba, dari sifat tamak dan loba ini yang menjadikan kita orang-orang yang bakhil, yang lupa dengan saudara kita. Dan ini dengan kondisi seperti ini, sehingga hampir tidak ada permasalahan dari kesenjangan kehidupan sosial mereka. Sedangkan lingkungan kita hari ini, perbedaan status ekonomi ini menjadikan permasalahan-permasalahan sosial, kesenjangan sosial ini menjadikan permasalahan-permasalahan sosial yang banyak. Tidak berlaku hal ini di kalangan para sahabat dan orang-orang setelahnya. Karena paling tidak dengan dua hal ini, sehingga pertama mereka menjaga izzah diri mereka, yang kedua orang-orang kaya di antara mereka bukan orang-orang yang apatis dengan saudaranya, tapi memperhatikan juga sesuai dengan kemampuannya. Sehingga yang kaya mengasihani atau menyayangi yang miskin, membantu memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya tanpa menghinakan saudaranya yang kekurangan tadi. Tidak seperti sebagian orang hari ini membantu berderma untuk orang-orang yang kekurangan, tetapi dengan sikapnya tadi orang-orang yang diberikan justru merasa terhinakan. Yang kedua, dengan sebab hal ini orang-orang miskin di antara mereka, orang-orang lemah di antara mereka pun mencintai orang-orang kaya di antara mereka, sehingga dan mereka menjadi saling membantu dan saling mendoakan, sehingga terjadilah kehidupan yang harmonis, kehidupan sosial bermasyarakat yang harmonis, yang tidak hampir tidak memiliki permasalahan dari sisi adanya kesenjangan sosial ini. Dan sebaik-baiknya petunjuk bagi kita adalah pendahulu kita dari kalangan para sahabat dan tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Salafi hendaknya mereka bukan hanya sesuai dengan para sahabat dalam hal akidah saja atau ibadah saja, tapi hendaknya seorang salafi adalah salafi dalam hal suluk juga, di samping hal yang bersifat hal-hal yang berkaitan dengan akidah ataupun ibadah. Dan juga salafi dalam hal akhlak dan adab dalam bergaul. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.